Alhamdulillah, kita diberi kesehatan untuk bisa berkumpul kembali dalam pengajian malam ini. Untuk waktu 15 menit di depan, Bapak-bapak mendapatkan untuk suplemen mengenai waktu-waktu sholat. Sebenarnya untuk waktu sholat ini agak sensitif, Bapak-bapak ya. Jadi mohon ini benar-benar digunakan sebijaksana mungkin, karena belum tentu kondisi di luar itu bisa langsung menerima. Dan kalau itu pun bisa, kita mohon untuk benar-benar selembut dan semakluk mungkin. Ada cara penggunaannya, nah, ini gini. Jadi untuk tabel yang bulat, ini hanya sebagai pengingat bahwa waktu terlarang itu adalah yang disarankan Rasulullah untuk tidak melakukan aktivitas sholat adalah setelah subuh, tengah hari, dan ketika antara asar mau masuk ke maghrib. Kemarin kita sudah pelajari untuk finish bagaimana waktu matahari itu agak sudah mulai masuk dan keluar tandur setan yang di Rasulullah mengistilahkan itu tandur setan, tetapi secara ilmu pengetahuan sekarang, jadi Rasulullah membicarakan hal ini itu 1600 tahun yang lalu. Belum ada satu alat pun yang mampu mendeteksi kejadian alam yang luar biasa ini. Dan ternyata pada abad sekarang sudah bisa terbukti bahwa apa yang dibicarakan Rasulullah itu adalah sebagai green flash. Jadi kilatan dari sinar biru dan sinar hijau, yang sinar tersebut akan sangat berbahaya jika kita menggunakan otak kita untuk berkonsentrasi penuh pada saat-saat yang terlarang ini. Jadi pada saat-saat terlarang ini, sebaiknya kita gunakan untuk sesuatu yang bersifat mungkin relaksasi. Seperti ulama dulu, misalkan mau maghrib atau apa, bisa jawab waktu ulama. Iya, ada mungkin diisi oleh para ulama dengan mungkin puji-pujian atau apa itu sebenarnya itu untuk secara tidak langsung menggeser waktu agar lebih masuk. Tetapi hebatnya orang dulu mereka jarang untuk menceritakan sesuatu karena mungkin juga kondisi masyarakat waktu itu juga belum seperti sekarang. Jadi tanpa dijarakan, langsung diputuskan, diberikan waktu untuk santai, relaksasi, puji-pujian, atau sambil menunggu jamaah agar penuh. Barulah dilaksanakan sholat maghrib, sehingga jika maghrib itu mulai 6:30, mungkin maghrib waktu dulu itu akhirnya dilaksanakan setelah jam 6:15. Jadi ada waktu yang diundur. Begitu juga dengan waktu duhur. Misalkan waktu duhur itu mulai masuk tegak lurus 11:30, dengan adanya acara-acara lain, sehingga waktu duhur akhirnya bisa dilaksanakan jadi sekitar jam 12. Dan saya juga dengar ada beberapa masyarakat di daerah Wonogiri atau apa, ternyata mereka pada waktu melaksanakan duhur, ini satu desa ini bersepakat untuk melaksanakan itu sekitar jam 1 sampai 1:30. Karena mereka masyarakat petani, pada waktu jam 12 itu mereka rata-rata masih di sawah dan masih perjalanan persiapan untuk pulang. Dan hebatnya masyarakat tersebut, mereka sepakat akhirnya untuk melaksanakan sholat duhur khusus untuk jamaah di desa tersebut, di masjid jami desa tersebut, mereka melaksanakan duhur itu sehingga jam 1. Sehingga mereka sempat pulang dari sawah, mandi-mandi dulu, makan, enak, habis itu datang ke masjid sama-sama. Jadi di sini lah sebenarnya waktu-waktu sholat itu adalah fleksibel selama waktu tersebut tidak sampai kepada waktu sholat berikutnya. Dan di sinilah kaidah dari apakah yang paling disukai Allah, as-sholatu ala waqtiha, sholatlah pada waktunya. Jadi sehingga dengan kita berpegang pada itu, kita bisa melaksanakan sholat itu pada waktu-waktu yang benar-benar abdul, Allah suka, dan itu merupakan juga tuntunan dari Rasulullah. Tapi karena ini belum populer, Bapak-Bapak, jadi kalau kita mau siar, kita mau juga agak berhati-hati, karena agama itu bukan untuk menyinggung orang lain, agama itu bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi agama adalah untuk kasih sayang. Adapun untuk tabel yang satunya, yang ada angka bulat, ini adalah saya membagi sehari itu 24 jam. Jadi mulai 1, 2, 3 sampai 24. Ini untuk menerangkan antara waktu isya sampai subuh. Jadi waktu sholat itu maju mundur, Pak. Waktu sholat itu maju mundur. Kadang-kadang, misalkan isya, kadang-kadang mungkin jam 6.20 kita sudah masuk isya. Tapi sekarang, alhamdulillah mungkin isya sekarang mungkin mendekati 6.07 atau 6.07 lebih. Nah, untuk menitnya, jadi nanti bapak-bapak bisa menyesuaikan. Ini saya hitung per jam. Soalnya kalau ini tabel kita buat untuk hitungan menit, mungkin tabelnya akan besar sekali. Jadi ini saya perkirakan, isya kita anggap mulainya jam 7, subuh masuknya jam 4. Secara dibagi waktu, jika isya itu mulai jam 7, maka 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ternyata antara isya sampai subuh itu pasti rata-rata 9 jam. Subhanallah, dengan 9 jam, akhirnya kita sangat mudah untuk membagi mana sepertiga malam yang berwarna kuning, mana 2/3 malam yang berwarna hitam, dan mana sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir yang berwarna merah, itulah falak. Saat-saat yang paling luar biasa, saat-saat yang paling abdul, kalau kita ingin mendekat kepada Allah. Disinilah disarankan untuk qiyamul lail, beraktivitas pada malam hari, entah itu kita tadarus, entah itu kita sholat malam, ataupun kegiatan lainnya, misalkan mengatur jadwal untuk kegiatan hari ini. Jadi jamnya 2, 3, 4 ini ya? Jadi misalkan kita mulai isya jam 7. Seperti disarankan Rasulullah, kalau isya kita bisa mengundur sampai sepertiga malam, berarti isya yang disarankan Rasulullah adalah jam 10. Tetapi kalau kita capek, kita bisa mengikuti isya begitu azan dimulai. Dan tadi adalah, jika kita keluar dari hadis yang satu, jika kita keluar dari sunnah yang satu, Rasulullah menyarankan masuklah ke hadis atau sunnah yang lain. Ini untuk kita atau golongan yang sudah lanjut, bukan untuk mu'alaf. Kalau mu'alaf tidak disarankan ini karena ini mungkin masih berat. Sehingga Rasulullah bisa, jika engkau keluar dari hadisku yang satu, masuklah ke hadisku yang lain. Jika tidak, maka engkau bukan termasuk umatku. Ini untuk jajaran yang sudah sangat serius sekali dalam beragama. Mungkin pada saat kita mengikuti sholat malam, kita keluar dari hadis yang satu dari Rasulullah. Apa? Hadis jamaah. Karena kebiasaan kita, jamaah di Indonesia, misalkan untuk isya, itu pasti dimulai. Begitu isya itu azan mulai, begitu juga azan apa? Sholat jamaah dimulai. Jadi, kalau kita mulai sholat itu, juga benar. Karena apa? Kita mengikuti petunjuk Rasul untuk sholat berjamaah. Yang memang paling bagus, kita bersepakat mengumpulkan jamaah untuk sholat di, tetapi ini sangat susah. Karena rata-rata dari sekian ini orang sudah pada ngantuk, orang sudah capek. Tetapi untuk sebagai pemancing Rasulullah pada saat memberitahukan hadis ini, umat lainnya telah tidur dan telah mereka telah melakukan sholat. Adapun kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Di antara waktu menunggu antara azan isya sehingga dia melakukan isya, seluruh waktu yang dia gunakan untuk menunggu dihitung sebagai pahala sholat. Selama waktu yang dia menunggu itu bukan untuk bermaksiat. Jadi misalkan kita mengadakan sholat isya jam 10. Antara jam 7 hingga jam 10 selama 3 jam, janjinya Rasulullah itu semua dihitung sebagai pahala sholat. Jadi kalau kita sholat khusyuk selama 3 jam, mau malam pahalanya berapa itu lagi dihitung oleh Allah. Tetapi kalau lebih mampu lagi hingga sampai tengah malam. Nah disinilah kita bermain, diceritakan isya bukan jam 7 tetapi setengah 7. Berarti seperti jam malam itu kira-kira juga setengah 10. Tengah malam berarti juga setengah 12. Tergantung maju mundurnya saat isya. Dibagi dengan maju mundurnya saat subuh. Nanti ketemu menitnya. Dan menit ini kita bagi juga menjadi 3 sehingga ketemu mungkin jam 24 lebih berapa. Coba bayangkan bapak-bapak, betapa luar biasanya kalau sekitar 1, 2, 3, 4, 5 jam padahal kita ngobrol dengan mungkin dengan istri, kita ngobrol atau berdiskusi menjalankan sesuatu dengan anak-anak atau teman, mungkin kita acara makan malam silaturahim dengan tetangga atau dengan family ataupun dengan kerabat, semua itu akan dihitung sebagai pahala sholat. Tetapi ingat di sini kalau kita ngantuk jangan memaksakan diri. Dari pada kebablasan nanti malah nggak bisa itu malah lebih berat. Kalau saya sendiri saya mengikuti Umar dari Umar. Jadi kalau saya ngantuk saya lanjut jamaah begitu bisa masuk ke jamaah. Tetapi kalau saya kuat saya mundur. Memang pertama saya ada rasa bersalah. Ya Allah saya nggak bisa jamaah karena tidak ada yang mau diajak jamaah. Tetapi akhirnya saya dapat jamaah anak saya, dan saya dapat jamaah istri. Tetapi istri karena kemampuan jam 10, kadang-kadang saya jamaah jam 10. Tetapi kalau saya kuat, saya ingin 5 jam itu semua waktu saya dihitung sebagai pahala sholat. Tetapi kenapa saya inginkan Bapak, saya ini juga pernah lengah, di mana pada waktu menunggu ini, saya sempat hilang sadar, terpidur, sehingga terbangun sekitar waktu falak. Sehingga disinilah saya melaksanakan isya dan ini juga tidak disarankan sama sekali. Tetapi karena memang sholat itu bisa dihotor, yaudah, karena tertidur, saya harus membalasnya pada waktu makan. Untuk waktu falak sendiri, jika isya dimulai setengah 7, berarti falak itu kemungkinannya masuk sekitar setengah 2. Di sinilah bapak-bapak agak hati-hati, maksudnya hati-hati untuk mulai berinteraksi dengan alam. Pertama mungkin kita belum biasa berinteraksi dengan alam, kita sediakan dulu mungkin beker atau apa. Jadi misalnya falak itu masuk, misalnya isya jam 6.20, mungkin jam 6.25, berarti mungkin falak ini mungkin sekitar jam 1.15 atau apa. Tetapi kita juga jangan terlalu pelit kalau musuh Allah. Jika falak diperkirakan sekitar jam 1 lebih, mungkin kita bisa persiapan itu mungkin sekitar jam 1 kurang pertama kita sudah bangun. Mungkin kita bisa membersihkan badan kita dulu. Karena Rasulullah juga sering mandi itu pada waktu falak. Tingginya falak, cuaca pasti lebih hangat daripada kalau mau masuk subuh. Ciri-ciri kalau mau masuk subuh, suhu itu rata-rata mulai dingin. Ini sebuah pertanda. Jadi kalau cuaca sudah mulai dingin, itu berarti mulai mendekati subuh. Tetapi pada waktu panas, ini anehnya, kita mandi air biasa pun kenapa nggak merasa menggigil? Dan ternyata, ini juga kasus saat kosmos sendiri sering nanti di waktu malam, ternyata apa efek yang terlihat jarang ada uban di rambut. Tetapi maaf saya berbicara saja, karena saya sendiri juga ya tidak mampu juga untuk melaksanakan kegiatan. Enak ngomongnya tapi maaf deh. Kalau aku saya juga kadang-kadang kurang juga untuk malam ini. Tetapi saya sudah merasakan memang mandi di saat ini itu sama sekali tidak ada rasa dingin atau menggigil. Sehingga jika kita sudah sering melakukan hal ini, apalagi nanti kita masuk ke Ramadan, sehingga insya Allah karena kita sering akhirnya kita bisa berinteraksi dengan alam, entah itu mendengar ayam berkokok, entah itu mendengar sesuatu atau kita melihat sesuatu, sehingga dengan seringnya kita melihat atau mendengar sesuatu, akhirnya itu bisa menjadi kebiasaan ataupun juga menjadi sebuah pola bagi kita. Oh ini mungkin saatnya masuk alat secara astronomi, bukan secara jam beker, karena kita membagi waktu ini hanya untuk perkiraan beker. Tetapi yang paling afdol adalah kalau kita bisa berinteraksi dengan langsung ciptaannya Allah yang lain. Nah itu perlu waktu, perlu kebiasaan untuk bisa paham. Jadi tidak bisa sekali dua kali. Nah ini ya, ini kita memang untuk sholat isya tadi saya juga tidak terlalu menyarankan karena kondisinya juga satu hadis ini tidak begitu dipopulerkan. Dan ada beberapa saudara-saudara kita yang berpegang kepada as-salatu ala awalun. Ini kita juga tidak berhak untuk menyalahkan mereka karena agama itu bukan untuk menyalahkan, agama itu untuk kebaikan kita pribadi. Jadi setiap orang mempunyai hak masing-masing, setiap orang mempunyai dalil masing-masing, dan kita harus saling menghormati terhadap saudara kita yang lain, sehingga kalau memang mereka tidak bisa menerima hal ini, itu juga tidak masalah. Ini kita lakukan untuk diri sendiri. Tetapi jika ada saudara kita yang mau menerima dan mereka menanyakan dasarnya, ya insya Allah kita nanti mungkin ya kita bantu untuk berikan mungkin hadisnya sehingga hal tersebut bisa buat referensi atau siar kepada saudara kita yang lain. Tapi bukan untuk diperjumpakan. Jadi saya berpegang juga kepada Imam Ghazali bilang penyakitnya orang yang punya ilmu adalah berdebat. Jadi kalau kita sudah diberi ilmu oleh Allah, iblis juga tak pernah tinggal diam. Iblis akan masuk ke kita dan kita akan selalu dibakar-bakar untuk kita selalu melebih-lebihkan ilmu yang kita miliki. Sehingga kita selalu menganggap ilmunya orang lain ini salah. Jadi kita maunya sama orang lain itu bertengkar, debat. Ini penyakit. Kalau memang kita tahu bahwa penyakitnya orang ilmu berdebat, sebaiknya kalau kita punya ilmu pun kita menghindari perdebatan. Jadi begitu bapak-bapak untuk tabel yang mungkin ada pertanyaan dan juga ada ini juga nanti berarti segera kita peringat untuk hadis yang mendatangi pada waktu jadi nanti kita peringkat juga hadis yang mendasari dari sholat isya ini dan alhamdulillah ada sekitar 3-5 hadis, jadi ini bukan hanya satu hadis sehingga dengan keberadaan 5 hadis tersebut akan sangat kuat. Tetapi ingat, semuanya saudara-saudara kita juga semuanya berpegang pada hadis. Dan hadis itu meliputi kehidupan kita 24 jam. Sehingga inilah kalau kita kurang bijaksana, sehingga dengan perbedaan hadis tersebut, sehingga kita sering lebih memperdebatkan hadis. Sehingga hadis itu yang harusnya untuk mempermudah kita dalam memahami Al-Quran, sehingga hadis tersebut akhirnya menjadi momok, menjadi pertengkaran antar saudara. Dan Surabaya ini hanya masalah hadis sampai melibatkan kepolisian. Dan ini saya lihat sendiri bukan hanya satu kejadian, tetapi sampai 5 atau 7, 9 kejadian di mana satu jamaah di masjid mereka saling bertengkar dan akhirnya pecah dan masjid dibuat keputar sehingga sampai polisi turun tangan. Dan akibatnya apa? Kalau yang ini menjadi imam, kelompok yang satunya gak mau jamaah. Kalau yang ini menjadi imam, kelompok satunya menjadi gak mau jamaah. Ini sungguh kejadian yang tidak bisa dibuat contoh. Iblis yang sehingga yang tadinya pada waktu subuh itu ada untuk pelajaran hadis, sehingga diambil kesepakatan untuk ditiadakan. Ini akhirnya iblis yang menang. Sehingga yang tadinya ada untuk pembahasan hadis, sehingga ustaz-ustaz yang nanti terpaksa jam tersebut dihapus. Bayangkan, hadis yang kemuliaannya ini untuk sebenarnya untuk menerangkan Al-Quran, terpaksa pelajaran untuk ilmu hadis diadakan karena ternyata kurangnya wawasan dan agama dibuat untuk menyakiti atau menyerang saudara sama-sama muslim. Ini sangat-sangat tidak disarankan dan sungguh kejadian yang membuat kita sesama muslim itu malu karena kita sesama saudara bisa bertengkar. Dan inilah kalau kita mempelajari makna sholat kemarin, sholat itu adalah bermakna tunduk berarti hormat. Jadi orang yang sholat yang harusnya bisa menghormati dengan orang lain, ternyata karena mereka sholat sekedar sholat tidak tahu makna sholat, sehingga mereka lupa untuk menghormati orang lain. Sehingga karena mereka tidak menghormati orang lain, sehingga mereka antar saudara sesama muslim mereka. Jadi ini juga agak hati-hati. Untuk penguatan itu, yang dulu nanti Mahmur Rahman dapatkan untuk hadis yang mendasari untuk waktu-waktu sholat. Begitu dulu, sebelumnya untuk saat ini. Sebentar lagi kita masuk ke acara, kita bahas makna kata Ramadan. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.